ننتقل إلى درس التوحيد، كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، وبعد. Masih kita pada bab at-taghlidh, kerasnya larangan terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, apalagi menyembahnya. Beribadah pada Allah di sisi kuburan saja sudah keras larangannya, karena itu merupakan wasilah min wasailis syirik, karena itu termasuk jalan menuju jalan-jalan kesyirikan. Di antara dalilnya hadis Aisyah dalam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW menyatakan, la'anallahu al-yahud wan-nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka mengambil atau menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u, Nabi memperingatkan dari perbuatan Yahudi dan Nasrani, jangan ditiru. Mereka dilaknat karena menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah, karena menjadikan kuburan orang saleh sebagai tempat ibadah, dilaknat oleh Allah Taala. Maka kata Aisyah, ini peringatan dari Nabi SAW agar jangan jadi seperti mereka. Walau la dzalik la ubriza qabruh, kalau saja bukan karena kekhawatiran itu, niscaya kuburannya akan di depan umum. Demikian kata Aisyah. Apa maknanya laula dzalik? Ai ma kana yuhadzar aw ma kana yuhdaru min ittikhad qabr an-nabi masjida. Yani kalau bukan karena kekhawatiran kuburannya akan dijadikan tempat ibadah, niscaya ubriza qabru, niscaya akan ditampakkan kuburannya di hadapan umum. Ai ma quburi sahaba, makuburi ashabih, yakni dikuburkan di kuburan baqiyah, di depan umum atau di tempat umum. Alladzina kanat quburuhum fil baqiyah, yang kuburan mereka di baqiyah. Kalau saja bukan karena kekhawatiran tadi, niscaya nabi akan dikuburkan di baqiyah. Tetapi karena kekhawatiran akan dijadikan kuburannya sebagai tempat ibadah, sebagai keramaian, sebagai id, maka Nabi mengatakan tidaklah seorang Nabi dikuburkan kecuali di tempat wafatnya. Yani di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ghayra annahu khashya an yuttakhad masjida. Hanya saja beliau khawatir kuburannya akan dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka dikubur di kamar Aisyah. Warawa bifathil kha, dan diriwayatkan dengan difathahkan kha-nya khasyia, diriwayatkan pula dengan dhamma khusyia. Apa bedanya? Fa'alal fathi, kalau dengan fathah, yakunu huwa alladhi khasyia dhalika sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan fathah khasyia berarti mabni lil fa'il. Kalau mabni lil fa'il, siapa pelakunya di situ? Rasulullah SAW. Hanya saja Rasulullah SAW khawatir. Berarti beliau sendiri yang khawatir. Wa amarahum an yadfinuhu fil makan alladhi qubida fi. Maka Nabi menyuruh, karena kekhawatiran tadi, Nabi menyuruh untuk menguburkan dirinya nanti ketika wafat di tempat wafatnya. Wa ala riwayatid dham, tetapi kalau riwayatnya dengan dhammah, khusyia berarti mabni lil majhul, mabni lil ma'lum, dikhawatirkan. Maka maknanya yahtamil an yakuna sahabah, bisa jadi kalau khusyia dikhawatirkan maka fa'ilnya tidak disebut, bisa jadi yang mengkhawatirkan adalah para sahabat. Yakuna sahabah humul ladina khafu, para sahabatlah yang khawatir an yaqa' dhalika min ba'dil ummah, akan terjadi di beberapa umat ghuluan atau ghuluan wa ta'dhiman, khawatir akan terjadi keekstriman melampaui batas menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah dan sebagainya, maka dikuburkan di tempat yang tersembunyi di dalam kamar Aisyah. Bima abda wa aada minan nahi wa tahdhiri minhu, dengan apa yang sudah ditunjukkan dalil-dalilnya, larangan untuk meramaikan masjid dalam ibadah, meramaikan kuburan untuk ibadah, atau wa'ad dan diulang-ulanginya, minan nahi, diulang-ulanginya larangan, wa tahdhir minhu, dan peringatan dari bahayanya, wa la'na fa'ilihi, dan karena para sahabat tahu bagaimana Nabi melaknat pelakunya, la'anallahu al-yahud wa nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Baik. Ala kulli hal, apakah Nabi mengkhawatirkan atau para sahabat yang mengkhawatirkan, larangannya sudah jelas. Jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Larangannya nassan sharihan. Dalil yang maknanya jelas sekali, kalimat-kalimatnya juga jelas, riwayatnya juga sahih. Qala al-Qurtubi rahimahullah. Walihada balagha al-muslimuna fi sadd ad-dari'a. Karena kerasnya larangan tersebut, kata Qurtubi, maka kaum muslimin balagha fi sadd ad-dari'a. Maka kaum muslimin bersungguh-sungguh untuk menutup pintu kejelekan. Fi qabri an-nabi, dalam masalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alau hitana turbatihi. Bagaimana mereka bersungguh-sungguh menutup pintu kejelekan? A'lau hitana turbatihi. Mereka kaum muslimin sejak para sahabat, para tabi'in, tabi'in berupaya untuk menutup pintu kejelekan dengan membangun tinggi-tinggi temboknya. Kamar Aisyah dibikin tinggi supaya jangan ada yang meloncatinya atau menaikinya. Wasadul madkhal ilaiha, pintu masuknya ditutup. Setelah Aisyah wafat, tidak ada orang di dalam, pintunya ditutup, dimatikan, enggak ada pintu. Waja'aluha mahdaqah biqabrihi, dan dijadikan temboknya seakan-akan kuburan itu sendiri. Jadi mereka tidak ada yang tahu kuburan Nabi kecuali temboknya saja. Padahal itu adalah tembok kamar Aisyah. Di dalamnya ada tiga kuburan. Yaitu kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar. Temboknya ditinggikan, pintunya ditutup, mati. Sehingga seakan-akan kotak itu adalah kotak kuburan. Padahal bukan. Di dalam kuburannya. Kuburannya tidak dibangun. Kuburannya tetap dalam keadaan tanah sejengkal. Tidak lebih. Ada yang berusaha untuk mengintipnya, apa iya? Kata mereka, na'am, hanya tanah saja. Na'am. Kata siapa ini? Kata Qurtubi rahimahullah. Bahwa mereka kaum muslimin sampai meninggikan temboknya dan menutup pintunya ila akhirnya karena kehati-hatian mereka untuk menutup pintu-pintu kejelekan. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة. Kemudian khawatir pula mereka kalau dijadikan kuburannya sebagai kiblat. إذ كان مستقبل المصلين. Karena kamar tersebut di arah orang-orang salat. فَتَتَصَوَّرُ الصَّلَىٰ إِلَيْهِ بِصُورَةِ الْعِبَادَةِ. Maka mereka akan sholat menghadap kuburan tersebut dengan gambaran ibadah. Bagaimana untuk menghindarinya? فَبَنَوْ جِدَارَيْنِ مِنْ رُقْنِ الْقَبْرِ الشِّمَالِيِّينَ وَحَرَّفُوهُمَا حَتَّى الْتَقَى عَلَى زَوِيَةٍ مُثَلَّثَةٍ. Diberi dua tembok di kanan dan kirinya dalam keadaan miring sampai keduanya bertemu menjadi segitiga. Lihat. Apa ini? Balagha, bersungguh-sungguh dalam menutup pintu kejelekan. Dibikin Ini kan kiblatnya ke arah sana. Kiblatnya ke arah sana. Maka mereka sholat di sini. Menghadap kuburan Nabi. Maka mereka berusaha membuat temboknya begini. Hah, begitu. Kalau mau menghadap ke sini, tidak ke kiblat. Sini juga tidak ke kiblat. Sampai seperti itu mereka kaum muslimin dan ulamanya untuk menutup pintu kejelekan. Ditutup, dibikin segitiga. Dan ini barakallahu fikum kata Imam Qurtubi di masa-masa sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi jangan bilang Wahabi yang bikin seperti ini. Belum ada kisah cerita tentang Wahabi. Para salaf sudah berusaha untuk menutup kejelekan-kejelekan tadi dengan meninggikan temboknya, dengan membuat tembok segitiga, menyudut begitu, sehingga mereka yang sholat di sini tidak menghadap ke sana. Nah, memadap mana mereka sholat? Sini, sana, ini ke sana. Ini barakallahu fikum untuk menutup pintu-pintu dari ya. Hatta la yatamakkan ahadun min istiqbali qabrih, hingga tidak memungkinkan seorang pun untuk menghadap ke kuburan dalam salat. Ini upaya-upaya para ulama. Qala al-musannif rahimahullah, wa fihi min al-masail, padanya ada beberapa masalah yang kita dapatkan dalam bab ini. Fihi ay fi hadzal bab. Ma dzakar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'bad yu'badullah fihi, tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siapa-siapa yang membangun masjid yang diibadahi Allah di sana tetapi di sisi kuburan orang saleh. Walau sahat niyatuhu al-fa'il, walaupun niatnya sahih, niatnya benar-benar beribadah pada Allah, tapi karena tempatnya di kuburan disalahkan. Apalagi yang niatnya untuk mencari berkah dari kuburan. Apalagi yang niatnya untuk tawassul pada orang mati. Apalagi yang niatnya untuk meminta pembelaan dari orang mati. Lebih parah, lebih parah, lebih parah. Kita lihat dalam bab ini fawaid. Yang pertama, an-nahyu anit tamatsil bitaghlidil amr. Larangan untuk membuat patung-patung dengan kerasnya. Larangan. Dari mana diambil? Dari dalil pertama. Ulaika idza mata fihimur rajulus salih banau ala quburihi ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar, membikin patung-patungnya. Itu tamatsil. Itu kebiasaan Nasrani dan Yahudi. Yang kedua, nahyuhu an fi'lihi 'inda qabrihi. Larangan juga untuk membuat gambar-gambarnya di kuburan. Qabla an yujadul qabru, sebelum adanya kuburan. Ini dilarang juga membuat tempat-tempatnya di sisi kuburan. Yang ketiga, man annahu min sunanil Yahudi wan Nasara. Kita dapatkan pula faedah bahwa itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani dalam kuburan nabi-nabi mereka. Yang keempat, la'nuhu iyyahum ala dzalik. Kita dapatkan pelajaran bahwa Nabi melaknat mereka yang melakukan seperti itu. Yang kelima, anna muradahu bidzalika tahdhiruhu iyyana an qabrih. Kita tahu bahwa yang dimaksud oleh Nabi ketika berkata Yahudi dan Nasrani dilaknat, tujuannya adalah untuk kita, agar kita jangan melakukan hal yang sama. Tahdiruhu iyana, peringatan buat kita dari melakukan kuburan nabinya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Wa minha anaha hiyal illah fi adami ibrazihi. Dan juga kita dapatkan bahwasanya alasan itulah, illat itulah yang menyebabkan kuburan Nabi tidak ditaruh di luar, tapi disembunyikan di dalam kamar Aisyah. Baik, dalil berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah. Wa li muslimin an Jundub ibn Abdullah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakr khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiyaihim masajid ala فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Lihat dalil berikutnya yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, katanya beliau mendengar Nabi SAW sebelum wafatnya lima, enggak disebutkan lima apa, lima waktu, 5 saat, 5 jam atau yang lainnya, wallahu alam. Artinya hampir wafatnya. Wa huwa yaqul. Beliau berkata ketika itu, "Inni abra'u ila Allah, aku berlepas diri dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. An yakuna li minkum khalil, untuk menjadikan seseorang di antara kalian sebagai khalil." Yani aku tidak mengambil salah seorang kalian sebagai khalil. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalila, kalau saja aku dibolehkan mengambil khalil dari manusia, dari umatku, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian dulu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, kalian jangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian dari yang seperti itu. Ini juga hadis yang sahih. Dikeluarkan dalam kitab sahih dengan sanad yang sahih di dalam Sahih Muslim rahimahullah. Dan hadis ini disebutkan di dalamnya kalimat yang lebih tegas, lebih jelas. Kalau tadi dikatakan tentang Yahudi dan Nasrani, yang sebelumnya dikatakan jangan jadikan kuburanku, kalau sekarang tidak lagi kuburanku saja, Nabi menyatakan jangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Lebih umum, berarti kena semua. Itu kan kuburan Nabi saja yang enggak boleh. Pada hadis yang menyatakan jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Dalam lafaz ini lebih jelas dan lebih umum. Ala fala taj'alul qubura masajid. Ketahuilah, jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Al, alif dan lam, lil istighraq. Apa lil istighraq? Untuk mencakup semua yang namanya masjid, yang namanya kuburan. Ala fala tattakhidul qubura al-qubura. Yani jangan jadikan yang namanya kuburan sebagai masjid. Kuburan siapapun. faqad naha anhu fi akhir hayatih. Dan juga dengan tegas Rasulullah SAW berkata dalam hadis ini, inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian dari yang seperti ini. Artinya sudah dilarang dengan lafaz anhaakum. Aku melarang kalian. Mau apa lagi? Mau protes apa lagi? Mau menyatakan ini ucapan fulan mau fulan? Mengatakan ini ajaran Wahabi, ajaran Hambali atau ajaran Saudi? Ini ajaran Rasulullah SAW yang menyatakan inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian. Thumma annahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Juga Nabi melaknat dalam konteks hadisnya. Hadis yang sebelumnya, la'anallahu al-yahud wa nasara. Wa salatu indaha min dzalik, dan salat di kuburan, salat yang ada sujudnya ya, salat yang ada rukuknya. Kalau salat yang tidak ada ruku dan sujudnya, artinya salat jenazah, Rasulullah SAW pernah menyolatkan jenazah di kuburan seseorang. Yang Rasulullah SAW tidak diberitahu. Kenapa aku enggak diberitahu? Tunjukkan padaku kuburannya. Kemudian beliau menyolatkan. Baik. Maka barakallahu fikum, yang dimaksud salat yang ada rukunya dan sujudnya tidak boleh di kuburan. Wa in lam yubna masjid, walaupun tidak dibangun masjid. Sebab kalau dia salat di sana, berarti dia sudah memperlakukan kuburan seperti masjid. Taib, makanya saya katakan tadi, makna masjid adalah tempat ibadah. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Mencakup dua makna. Jangan jadikan kuburan tadi sebagai tempat ibadah, artinya diramaikan dengan ibadah-ibadah, walaupun belum dibangun masjid, itu tidak boleh. Yang kedua, jangan membangun masjid, bangunan masjid di sana, jangan. Dua-duanya tidak boleh. Karena dua-duanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Wahuwa ma'na qawliha. Dan ini makna ucapan Aisyah. Khasya an yuttakhad masjida. Nabi khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Fa inna sahabah lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida. Karena para sahabat, mereka tidak membangun di sisi kuburannya masjid. Wa kullu mawdi'in qusidat as-salafihi faqad ittakhadha masjidan. Dan semua tempat yang dijadikan sebagai tempat salat itu namanya masjid. Apa dalilnya? Dalilnya? Naam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Apa yang pertama? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan tahur. Apa maknanya masjid? Masa semua ini masjid? Tempat untuk sholat. Boleh sholat di atas tanah, di atas rumput, boleh di atas bumi ini, di mana saja. Itu makna masjid. Berarti semua yang dipakai untuk sholat, maka itu adalah masjid. Makanya, saya ulangi lagi. Bahwa larangan jangan jadikan kuburan sebagai masjid, ada dua makna. Dan dua-duanya termaksud. Yang pertama, jangan membangun bangunan masjid di sana. Satu. Yang kedua, jangan memfungsikan seperti fungsi masjid. Atau memperlakukan seperti masjid. Mau sholat datang ke sana, mau zikir datang ke sana, mau baca Quran datang ke sana. Keliru. Itu bukan masjid. Tapi kan enggak bangun masjid. Ya memang enggak bangun masjid, tapi engkau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan itu yang dilarang. Atau itu juga dilarang. Disebutkan di sini dalilnya, qala Rasulullah SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Qauluhu an Jundub ibn Abdullah, ucapannya dalam hadis dari Jundub ibn Abdullah, ay ibnu Sufyan al-Bajali, maksudnya Jundub ibn Abdullah ibn Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, yunsabu ila jaddih, beliau dinisbatkan kepada jaddihi al-Bajali, sahabiyun masyhur, sahabat yang mulia, mata ba'da sittin, beliau meninggal setelah 60-an. Qauluhu, Inni abrau ilallahi an yakuna li minkum khalil. Aimtana'a amma la yajuzu li an af'alahu. Makna abrau, aku berlepas diri, artinya aku tidak akan melakukan apa yang tidak boleh bagiku untuk melakukannya. Yaitu mengambil khalil dari manusia. Wal khullah fauqal mahabbah. Khullah itu di atasnya mahabbah. Mahabbah itu kecintaan. Khullah di atasnya. Lebih tinggi. Kalau seorang dikatakan Habibullah. Dan seseorang dikatakan Khalilullah. Mana yang lebih tinggi? Khalilullah. Khalilullah hanya ada dua. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keduanya Khalilullah. Adapun kecintaan Allah, Habibullah, seluruh orang beriman kecintaan Allah. Karena Allah menyatakan innallaha yuhibbul ladina taqaw. Maksudnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka orang bertakwa Habibullah. Tayib. Sehingga kalau menyebut Nabi SAW dengan Habibullah, kita akan katakan kurang tinggi. Rasulullah SAW bukan hanya Habibullah. Khalilullah. Khalilullah. Karena khullah fauqal mahabbah. Karena khullah di atas mahabbah. Wal khalil huwal mahbubu ghayatal hubbi. Al khalil adalah kecintaan yang sangat dicintai, puncaknya cinta. Mushtaqun minal khullah. Diambil dari kata khullah atau khallah, dimathahkan kha'nya, wa hiya takhallulul mawaddah fil qalb, yaitu kecintaan yang ada dalam hati. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, qad takhallalta maslakar ruhi minni wa bida summal khalilu khalila, telah bercampur ruh dariku. Oleh karena itu, dinamakan khalil itu khalil. Takhallal, artinya bercampur di dalam hatinya. Kecintaan. Hada huwa sahih fil ma'na. Ini adalah yang paling sahih dalam makna khullah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, rahimahullah, dan lain-lainnya. Qala al-Qurtubi, wa inama kana dhalika li anna qablahu, Rasulullah SAW qadim tala'a min mahabbatillahi wa ta'zimihi. Kata Qurtubi, mengapa Nabi demikian tidak mengambil manusia sebagai khalil? Karena qalbuhu, li'anna qalbahu, bukan qablahu ya, maaf. Li'anna qalbahu, karena hati beliau, qadim tala'a, sudah penuh dengan kecintaan pada Allah Ta'ala. Wa ta'zimihi wa ma'rifatih. Dan pengagungan kepada Allah, pengenalan terhadap Allah. Fala yasa'u khullata ghairih, maka tidak lagi bisa ada kecintaan pada manusia yang lain. Tidak ada lagi tempat untuk khullah pada manusia. Maka Nabi menyatakan, kalau saja aku mengambil khalil, aku akan mengambil Ibrahim sebagai khalil, tetapi aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berlepas diri dari mereka kepada Allah SWT. Aku tidak akan mengambil dari manusia khalila. Mengapa? Karena hatinya sudah penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila huna naktafi barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.